agar semangatmu bangkit lagi. Yeah, tak ada yang bisa menghalangi kita bernyanyi, walaupun suaraku jangan dapat bernyanyi, yeah, hingga fajar menjadi pagi. Oh!